Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pertanyaan yang ke-100. Bihukmi safari, mengingat safarku yang mutakarir berulang kali, yuafik yang mencocoki dalam sebagian keadaan keberadaanku di negeri kafir di akhir bulan Syaban. Wa alamu, dan aku tahu bahasanya besok adalah Ramadan di Arab Saudi. Maka apakah aku berpuasa mengikuti puasa negeri kami, itu negeri kafir? Ilman, perlu diketahui bahasanya sulit bagi kami untuk mengetahui adakhala, apakah telah masuk bulan Ramadan ataukah belum di negeri itu. Maka jawabannya, ini bukanlah satu hal yang membingungkan, menimbang bahasanya Anda adalah musafir. Dan musafir meskipun dia tahu bahasanya hari ini adalah Ramadan, boleh baginya tidak puasa. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, maka Anda tidak perlu untuk cemas haula hadil masalah, seputar masalah ini. Aftiru, silakan tidak puasa, dan kalian punya, dan Anda punya kewajiban mengqadha ma'aftartum, hari-hari yang kalian tidak puasa setelah Idul Fitri. Mengingat firman Allah Ta'ala, siapa saja di antara kalian yang sakit atau bepergian kemudian tidak puasa, maka dikodok di bilangan yang sama min ayamin ukhor, di hari-hari yang lain. Kemudian di sebagian negeri Islam, masuknya bulan Ramadan atau Sawal menurut mereka sesuai dengan ilmu hisab, menggunakan hisab. Wala yu'awiluna, dan mereka tidak peduli atau tidak mengacu. Wala yu'awiluna, tidak mengacu pada ru'yah. Apakah kami berpuasa dan berbuka bersama mereka jika kami berada di negeri mereka? Jawabannya, karena kalian musafir, maka kalian punya hak pilih. Kalian musafir, dan untuk safar banyak ulama mengatakan tidak puasa lebih afdal daripada berpuasa. Wa ilam yajitil musafir, meskipun si musafir tidak menjumpai kerepotan. Berdasarkan penjelasan ini, maka hak pilih milik kalian. Fal ikhtiyaru lakum, maka pilihan untuk kalian menurut pendapat ini adalah kalian berbuka dan tidak berpuasa. Wa hina idzin, dan pada saat itu jika kalian telah kembali ke negeri kalian, ke Arab Saudi, maka fasa fayakunul amal, maka adalah yang dilakukan ala muqtada, sesuai dengan konsekuensi keberadaan bulan masuk dan keluarnya di negeri kalian, yaitu Arab Saudi. Ya, karena statusnya musafir, ya, maka jika ragu-ragu ini apakah bisa diikuti ataukah tidak, tidak usah puasa, tidak apa-apa. Nanti kembali ke Saudi, puasa kemudian mengikuti ketentuan atau sebagaimana puasa di Arab Saudi. Kemudian jika aku berada dalam daurah tadribiyah, ada acara training limuda selama jangka waktu 2 bulan atau lebih di satu negeri yang tak tamit, mengandalkan atau menggunakan hisab falaki untuk masuknya Ramadan dan Sawal, maka apa yang harus saya lakukan? Maka apa yang dilakukan satu hal yang mudah, walhamdulillah. Anda musafir, Anda punya hak untuk tidak puasa. Jika Anda telah pulang ke negerimu, yaitu Arab Saudi, fasum qadha'an, baru puasa dengan status qadha'. Namun jika idza kunta turidu, jika Anda ingin untuk supaya tidak punya utang puasa, wa anta suma, dan Anda puasa Ramadan di waktunya, maka fattabi albalad alladhi anta fihi, maka ikutilah pengumuman negara yang engkau tinggal di sana. Jika mereka puasa maka puasalah. Jika mereka tidak puasa maka, atau jika mereka Idul Fitri maka Idul Fitrilah. Jika mereka bukan negeri Islam maka lihatlah ila aqrabil bilad ilaik, negeri yang paling dekat denganmu. Ya, negeri yang paling dekat dengan negeri kafir tadi, dan ikutilah mereka dalam puasa dan berbuka. Kalau negeri kafir maka pilihan pertama adalah di sana biasanya ada lembaga-lembaga untuk kaum muslimin, lembaga-lembaga yang menaungi kaum muslimin. Ya, mereka punya hak, lembaga tersebut punya hak untuk kita jadikan acuan pengumumannya Idul Fitri, Ramadan atau Syawal. Nah, kalau lembaga semacam itu tidak ada, ya, maka ini sudah puasa ataukah belum, ataukah sudah Idul Fitri ataukah belum, maka bisa menggunakan apa yang beliau katakan, yaitu lihat negeri Islam yang paling dekat di situ. Negeri Islam yang paling dekat di situ yang mengumumkan kapan puasa dan kapan selesai puasa. Namun sebelum itu gunakan lembaga, ya, boleh jadi resmi, diakui oleh pemerintah atau setengah resmi, yang mengatur atau kemudian memperhatikan masalah ini. Ya, maka kita lihat yang jadi yang bisa kemudian kita garis bawahi, pertanyaannya berkaitan dengan negeri yang cuma pakai hisab. Dan jawaban beliau, kalau Anda enggak pengen punya utang puasa, ikuti negeri tersebut. Meskipun itu pengumumannya, pengumuman awal Ramadan dan akhir Ramadan itu pakai hisab. Karena dalam hal ini dosa ditanggung oleh pemerintah. Karena awal puasa dan akhir puasa ibadah jama'iyah, ibadah jama'ah. Ibadah jamaah yang ketika perbedaan dalam masalah ini itu akan menimbulkan perpecahan di bawah. Maka tidak boleh, tidak harus disatukan, dan alat untuk menyatukannya adalah putusan pemerintah. Ya, demikian yang beliau fatwakan, ikuti ketentuan negara yang Anda tinggal di sana. Meskipun di halaman yang lewat 74 kemarin beliau mengatakan, maka mereka yang menetapkan awal puasa dan akhir puasa, ya, tanpa melihat, tanpa menimbang ru'yah, beliau katakan mukhalifun lisyara', menyelisih syariat, wala tajuzu mutaba'atuhum. Pada dasarnya tidak boleh untuk diikuti. Namun setelah didesak di dataran praktek, beliau mengatakan dia sudah ikuti negeri atau negara yang engkau berada di situ. Meskipun itu padahal pertanyaannya jelas gamblang, ya, mereka enggak pakai ru'yah, pokoknya hanya kemudian melihat hitung-hitungan hisab. Dan ini sama semisal. Maka jawaban beliau di sini untuk pertanyaan 102 semisal dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa. Dia mengatakan bahwa seandainya pemerintah itu menolak saksi hilal karena lebih percaya dengan ahli hisab, alasannya adalah karena memenangkan hisab dan tidak mau ambil, tidak peduli dengan hasil ru'yah, ya, maka kata beliau tetap berpuasa dengan pemerintah. Dosanya ditanggung oleh mereka karena ini adalah ibadah jama'iyah, ibadah yang melibatkan emosi banyak orang, melibatkan banyak orang dan emosi banyak orang. Kemudian selanjutnya di bulan Ramadan, yakun ikla'u ba'dir rahalat, maka take off untuk sebagian penerbangan adalah saat adzan maghrib. Sehingga kami sudah buka pada saat kami di tanah. Wabadal ikla', dan setelah take off wal irtifa', dan telah naik di derajat tertentu, kami masih menyaksikan lingkaran matahari, kors asams, bulatan matahari secara jelas. Fahal numsik, apakah ketika kami di atas pesawat kami numsik, kami menahan diri dari makan dan minum, ataukah kami bisa melanjutkan berbuka di atas pesawat? Maka jawabannya, karena telah menjumpai waktu buka di bawah, beliau katakan Anda tidak harus, tidak punya keharusan untuk imsak. Artinya boleh lanjut makan dan minum, karena Anda telah berbuka berdasarkan tuntutan dalil syar'i, yaitu firman Allah Ta'ala, "Tsumma atimu shiyama," kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam tiba. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika malam telah datang dari arah ini, yaitu barat, yaitu timur, wa asar dan lebih risat ke arah timur, dan siang telah pergi dari arah sini yaitu barat, dan bulatan matahari telah tenggelam, faqat aftara shaimu, maka itu waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Maka kalau kalau sudah menjumpai waktu buka di bawah, maka boleh katakan di atas lanjut, bisa lanjut berbuka. Namun kalau posisinya di atas, terbang sebelum iftar, waktu berbuka. Kemudian di atas dan malah terbangnya ke barat, sebagaimana kemarin kita baca, ya maka tidak boleh berbuka kecuali setelah melihat matahari tenggelam. Maka dibedakan antara apakah sebelum terbang itu menjumpai waktu berbuka dan sudah berbuka, kemudian mau lanjut berbuka di atas, ataukah ketika awal terbang memang belum waktu buka, maka dibedakan. Kalau sudah buka di bawah, kemudian terbang dan lihat matahari, maka boleh lanjut buka. Namun jika terbangnya belum waktu berbuka, kemudian malah terbangnya mengejar matahari, maka tidak boleh berbuka kecuali setelah matahari tenggelam. Kemudian 104, di bulan Ramadan kami ala safarin bepergian, dan kami berpuasa selama safar tersebut. Kami menjumpai waktu malam dan kami berada di udara. Maka apakah kami berbuka pada saat kami melihat telah tersembunyinya bulatan matahari di depan kami? Ataukah kami berbuka mengikuti waktu berbuka penduduk negeri yang kami lewat di atasnya? Ini kalau berangkatnya sebelum waktu buka dan di atas, maka yang jadi tolak ukur adalah keadaan si musafir, lihat matahari ataukah tidak, ataukah kalau ini berada di India, wah maka berarti mengikuti waktu buka India di bawah misalnya. Maka jawabannya adalah aftara, musafir tersebut berbuka ketika melihat matahari tenggelam, tidak ngacu kepada jadwal maghrib orang di bawah. Non realita yang dia lihat di atas. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika matahari telah tenggelam dari arah ini yaitu barat dan malam telah tiba dari arah timur, faqat aftara shaimu, maka itu waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Kemudian yang terakhir di bab masalah puasa, seandainya ada ghaim, ada mendung dan kami dalam keadaan berpuasa, fakaifa, itu yaknya kegeser itu, fakaifa nuftiru fitairah, maka bagaimanakah kami, cara kami untuk berbuka di atas di pesawat dalam keadaan mendung? Maka jika kalian punya sangkaan kuat kalau matahari telah tenggelam, silakan berbuka, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berbuka, Nabi dan para sahabat di kota Madinah di hari yang mendung. Kemudian ternyata matahari masih muncul ba'da iftarihim, setelah mereka sudah berbuka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk imsak, puasa, makannya berhenti, dan tidak memerintahkan mereka untuk qadha. Demikian berdasarkan hadis yang diriatkan oleh Bukhari dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Dikasih judul bab oleh Bukhari, bab jika berbuka di bulan Ramadan kemudian ternyata matahari masih terbit atau matahari masih belum tenggelam. Maka pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Utsaimin berhenti dan tidak ada kewajiban qadha. Nanti setelah betul-betul tenggelam bisa makan lagi dan hari itu tidak perlu diqadha. Kemudian sejumlah ketentuan hukum fil ihram berkaitan dengan ihram umrah atau haji. Sebagian penumpang tidak berniat untuk masuk ke dalam nusuk rangkaian ibadah haji ataukah umrah kecuali setelah melewati mikot karena kelalaian, karena kurang perhatian. Maka jika dia tidak berniat kecuali setelah melewati mikot, maka para ulama fikih mengatakan siapa yang meninggalkan ihram dari mikot, maka dia punya kewajiban untuk dam menyembelih binatang. Yuzbah yang disembelih di Mekah kemudian dibagikan di antara orang-orang fakir yang tinggal di Mekah. Meskipun hal tersebut karena kelalaian, karena menjadi kewajiban orang tersebut untuk perhatian. Kemudian jika seorang itu khawatir kalau dia lalai, dia enggak ingat atau ketiduran, maka tidaklah mengapa seandainya dia niat untuk masuk dalam nusuk alias niat ihram sebelum lurus atau bertepatan dengan mikot. Maka orang yang mengetahui kalau dirinya adalah orang yang sering lalai, kalau sudah asik dengan sesuatu boleh jadi ngobrol dengan temannya di pesawat, wah udah asik ngobrol dia enggak lupa ya, lupa yang lainnya. Atau kalau tidur demikian nyamannya, falyanwi, maka adalah dia berniat sebelum sampai mikot. Ialah dia niat ihram sebelum sampai mikot. Dan tidaklah mengapa baginya jika berihram, yaitu niat untuk masuk dalam rangkaian ibadah haji dan umrah, sebelum meskipun belum sampai mikot. Kemudian yakthuru su'alu, terdapat banyak pertanyaan dari sebagian penumpang yang menggunakan penerbangan udara, bahasanya mereka meninggalkan pakaian ihram mereka di koper. Yang koper tentu ada di bagasi. Lalu bagaimana ihramnya? Lupa. Padahal boleh jadi telah diingatkan, nanti kita mau ini harapkan ihram di tas tentengan, jangan di atas, di jangan ditaruh di koper. Ternyata tidak perhatian, malah kain ihramnya masukkan koper, masuk ke bagasi. Pas di pesawat bingung, waduh, kain ihram saya sudah di koper, gimana ihramnya? Jawaban beliau, mereka-mereka yang tertinggal pakaian ihramnya di haqa'ib safar, di koper, maka mereka berihram fi jawfi ta'ira, di dalam pesawat, dengan cara melepas pakaian atasan, yaitu kemejanya, dan membiarkan celananya. Lalu dia jadikan pakaian atasan tersebut seperti rida. Dicopot, kemudian dipakai. Ya, cuma disampirkan di pundak. Ya, ini artinya yulifu, dia lilitkan pada badannya dan dia yulabi membaca talbiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang tidak menjumpai izar, tidak menjumpai kain bawahan seperti yang dipakai oleh lelaki, kain ihramnya laki-laki, maka Nabi katakan boleh baginya memakai celana. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari, diberi judul bab, jika seorang yang hendak ihram itu tidak menjumpai izar, kain bawahan, maka dia boleh pakai celana. Nah, ini untuk terpaksa jika tidak menemukannya. Wadil masalah dan masalah ini sering kali terjadi dalam umroh. Hai sujidna, kami masuk ke satu pesawat, maka sebagian penumpang mengatakan, inna siyaba asfal, pakaian ihram kami ada di bawah. Itu artinya di bagasi. Maka kami katakan, lepaslah kemeja Anda, kemudian jadikan sebagai rida, seperti pakaian atasan orang yang ihram. Artinya cuma ditaruh di pundak saja. Silakan Anda tetap memakai celana dan itu tidak berdosa. Ya, gimana kemudian celana dalamnya? Apakah kemudian juga dilepas, cuma kemudian pakai celana luaran saja? Wa idzakan 'alai bantalun, dan jika dia pakai bantalun, pakai celana, maka dia tidak punya keharusan untuk melepas celana dalamnya. Ya, dia tetap kemudiannya pakai biasa. Fa idza nazaltum, kemudian jika kalian telah turun ke bandara, berarti bandara Jeddah, maka segeralah memakai izar. Ya, bongkar itu kopernya dan ambil kain ihramnya. Pertanyaan selanjutnya, jika seorang penumpang itu lupa kelupaan pakaian ihram itu ada di haqa'i bis safarihi, di kopernya yang ada di dalam pesawat. Kemudian dia melepas pakaian kemejanya untuk dia jadikan sebagai rida, maka dia khawatir kalau orang akan mempermasalahkan akalnya. Ayutaham fi aqlihi. Wah, ini baju kok cuma dipakai kayak gitu. Yang ini tentu mimma yusabib, menyebabkan lahu al-ihrat. Dia akan susah hati di depan banyak orang. Maka apa pendapat Anda dalam masalah ini? Pendapatku, kata Syaikh Utsaimin, dia tidak akan dituduh akalnya, maksudnya tidak akan dipermasalahkan akalnya. Dengan orang tidak akan mengatakan dia musabun fi aqlihi, tidak beres akalnya. Karena setelah dia melepas kemejanya tadi, kemudian menyampirkannya, meletakkannya di pundak, dia baca talbiyah, labbaika Allahumma labbaik. Jika dia membaca talbiyah urifah, maka diketahui kenapa orang ini, oh dia ihram. Selesai gitu. Nah, aku adalah qaidu ta'irah, adalah pilot, dan aku berniat untuk ihram. Pada tanggal 7 Dzulhijjah, aku mendapatkan tugas mengadakan penerbangan ke Madinah An-Nabawiyah. Yang tentu penerbangan di sini, kemudian aku melewati dalam penerbangan tersebut mikot. Kemudian aku kembali ke Jeddah yang merupakan memang tempat tinggalku. Dan ketika menuju Jeddah, aku juga melewati mikot penduduk Madinah, yaitu Bir Ali atau Dhul Hulaifah. Nah, maka dari mana aku mulai ihram? Fahal yajibu alayya al-ihramu minal mikot? Apakah wajib atasku untuk berihram dari mikot? Ini orang ini penduduk Jeddah. Kalau penduduk Jeddah mau ihram, maka dia ihramnya dari rumahnya, karena Jeddah itu terletak antara Mekah dan Mikot, Masjidil Haram, Mikot. Nah, itu di tengah-tengahnya Mikotnya Yalamlam misalnya. Nah, ini ada ya jelas Mekah kemudian Mikot, di tengah-tengahnya ada Jeddah. Maka orang yang tinggalnya di antara, di dalam mikot, antara mikot dengan Masjidil Haram, maka dia ihramnya dari rumahnya. Namun dia ini melewati mikot penduduk Madinah. Lalu dari mana dia memulai ihram? Jawaban beliau, Anda berihram dari Jeddah. Di anakah hina safar, takana ketika Anda safar ke Madinah, kemudian kembali ke Jeddah, Anda tidaklah kembali dalam rangka umroh atau haji. Namun Anda kembali dengan maksud mau ke negerimu, yaitu Jeddah dan tempat tinggalmu. Maka jika Anda ingin untuk tatalabas bin nusuk, ya melaksanakan nusuk, yaitu ibadah umroh, maka Anda berihram haitsu arata, di mana engkau ingin untuk memulai nusuk. Ya, maka orang Jeddah ya di Jeddah. Karena ketika dia dari Medina ke Jeddah melewati Bir Ali atau Dzulhulaifah, dia bukan dalam rangka mau ihram, mau umrah, namun mau pulang. Nah, yang wajib mikot dari Dzulhulaifah ketika melewati Dzulhulaifah, ketika orang tersebut melewati Dzulhulaifah dalam rangka mau umrah. Ini kan bukan dalam rangka mau umrah, dalam rangka pulang. Nanti mau umrahnya bareng istri, mau makanya dalam rangka pulang, jadi tidak masalah. Kemudian qaidut ta'irah, pilot itu kelupaan untuk memberitahu para penumpang kalau melewati mikot. Apa yang jadi kewajiban dia dan apa yang menjadi kewajiban penumpang. Jika si pilot itu lupa, maka tentu tidak ada dosa atasnya. Demikian juga para penumpang juga tidak ada dosa atas mereka dan tidak ada dosa. Akan tetapi, karena realitanya telah melewati mikot dan belum berihram, maka dia punya kewajiban untuk membayar tebusan, melakukan gantinya, yaitu membayar tebusannya, yaitu kambing yang disembelih di Mekah dan dibagikan di antara orang-orang fakir yang tinggal dan berada di Mekah. Demikian yang dikatakan para ulama fikih tentang orang yang meninggal tidak berihram dari mikot. Jadi kalau dosanya tidak dosa, cuma ada kewajiban untuk membayar dam. Ba'du rukab, sebagian penumpang datang ke kota Jeddah dalam rangka untuk menyelesaikan sebagian aktivitasnya. Dan dalam niatnya terdapat niat untuk umrah. Maka dia selesaikan pekerjaannya kemudian berumrah. Maka sahkah kalau dia berihram dari Jeddah ataukah dia harus kembali ke mikot? Ya, maka dia ke Jeddah di atas pesawat melewati mikot. Dia menuju Jeddah ketika di atas pesawat melewati mikot. Ya, niatnya nanti di Jeddah mau begini-begini, kemudian lanjut ke Mekah untuk umrah. Nah ini ternyata dia tidak ngambil, tidak kemudian pakai pakaian ihram dan tidak berihram ketika melewati mikot saat di atas pesawat. Lalu kemudian dia menganggap dirinya sebagai penduduk Jeddah. Mau mikot nih, mau mulai ihramnya dari Jeddah. Maka beliau katakan dia punya kewajiban kembali ke mikot. Kecuali jika dia memang punya pekerjaan tetap di kota Jeddah. Kal insani muadzab. Semisal dia adalah seorang karyawan di Jeddah. Maka tidaklah mengapa dalam kondisi ini ketika dia adalah karyawan yang kantornya di Jeddah, ayat taji ila amalihi, dari rumahnya dia ke Jeddah untuk menuju ke pekerjaannya. Kemudian bermata, dan jika memungkinkan baginya untuk ihram dengan umrah, maka dia berihram dari Jeddah. Ya, jadi kalau dia cuma punya keperluan ketemu beberapa orang di Jeddah, maka harus niat ihram sejak di atas pesawat. Karena dia punya niatan mau umrah setelah urusannya di Jeddah selesai. Lain hanya kalau dia orang yang punya pekerjaan tetap di Jeddah. Maka maksud dari rumah ke kantor. Dan setelah kemudian di kantor, wah ini hari libur. Sekarang liburnya Saudi Jumat Sabtu. Ini kalau dulu Kamis Jumat, ini, mulai setahun ini dah Jumat Sabtu mengikuti Dual Khalij, mengikuti libur rata-rata negeri Teluk. Wah ini nganggur, libur, maka kemudian ke Mekah untuk umrah, maka bisa kemudian berihram dari Jeddah karena dia memang kerjanya di Jeddah. Kemudian yang terakhir di bab masalah umrah, ada sebagian penumpang yang mandi sebelum pas melewati mikot, mandinya di atas pesawat karena niatnya mengikuti sunnah. Padahal toilet, kamar mandi tidaklah disiapkan untuk mandi dan peraturan melarang hal tersebut. karena ini menyebabkan kerusakan teknis bagi pesawat. Dan keberadaan air yang menggenang di lantai toilet ini mengganggu penumpang yang lain. Maka apa hukum melarang mereka untuk mandi? Dan apa nasihat Anda untuk mereka? Maka jika mandi di toilet pesawat itu menyebabkan bahaya bagi pesawat atau para penumpang, maka melarangnya tidak mengapa. Namun hendaknya bagi para jamaah haji dan mu'tamirin, orang yang berumrah hendaknya mempersiapkan diri sebelum itu. Dia bisa mandinya di toilet bandara, bisa pula di rumahnya. Jika ketika dekat mikot, tinggal memakai pakaian ihram. Bahkan seandainya memakai pakaian ihram sebelum itu, sejak dari bandara, maka tidak mengapa. Faidha hadu, ketika pas kemudian lurus dengan mikot, tinggal talbiyah, yaitu masuk dalam rangkaian ibadah umrah. Dan seandainya mereka ihtatbu, bersikap hati-hati dan talbiyah sebelum lurus mikot, maka juga tidak mengapa. Dan sikap hati-hati semacam ini diperlukan oleh banyak orang jika seorang itu khawatir ketiduran. Atau dia lihat bahasanya dirinya itu cenderung tidur. Kalau sudah di pesawat, duduk di kursi, ya, maka langsung tidur, bangun-bangun kalau sudah mendarat. Jadi ada tipikal orang semacam itu. Maka untuk orang tipikal semacam ini ya sudah, dia hendaknya ihramnya, ya, meskipun baru naik pesawat, ya, dia sudah bisa berihram. Walau qabla, meskipun sebelum posisi pesawat itu yuhadhi lurus bertepatan dengan miqat. Nah, kemudian kita masuk pada bab baru, ahkam mutafariqah. Berbagai macam ketentuan hukum yang warna-warni. Fihak li tayran, di medan apa ini namanya, dunia pesawat terbang, apa namanya, penerbangan, ya maluma'ana, bekerja bersama kami, muwadzafuna, para pekerja, para karyawan yang memiliki jinsiat kebangsaan yang berbeda-beda. Jinsiah artinya kebangsaan, apa kewarganegaraan. Mu'ata'adidah yang bermacam-macam, bidianat mukhtalifah, dengan memeluk agama yang juga beda-beda. Dan tuntutan pekerjaan kami, tata talab, menuntut kami supaya tolong-menolong bersama mereka. Ghoyat tata awun, dengan betul-betul bekerja sama. Dakhilat ta'irah, baik ketika di dalam pesawat, supaya tasiru arihlah, kemudian penerbangan itu berjalan dengan selamat, dengan tentu penjagaan Allah untuk penerbangan tersebut. Maka tegaskanlah untuk kami kaedah-kaedah syariat berkenaan dengan kerjasama dan interaksi dengan non-muslim. Maka jawaban beliau, doa bid kaedah dalam masalah ini adalah kami katakan, inna amalil jami' sesungguhnya pekerjaan semuanya, semua orang yang ada adalah untuk kepentingan pekerjaan. Fa'anta, maka Anda tidaklah menggunakan orang tersebut yang non-muslim kecuali karena tuntutan pekerjaan. Wahwa idza qaddarna, dan seandainya kita andaikan bahasanya non-muslim tadi jabatannya lebih tinggi daripada Anda, maka dia tidaklah mempekerjakan Anda kecuali karena tuntutan pekerjaan. Wahadalah ba'sa bihi, dan berada di bawah orang kafir, memiliki atasan non-muslim, itu satu hal yang tidak mengapa, wala haraja fi, dan tidak mengapa, dengan catatan dia bekerja cuma sesuai dengan tuntutan pekerjaan, aturan main di dunia kerjanya. Enggak ada kemudian keharusan untuk memberikan servis tambahan di luar tuntutan pekerjaan. Amalau annaka khodamtahu, namun jika Anda melayani, memberikan servis dan pelayanan kepada atasan tersebut dalam perkara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Misalnya Anda dekatkan pakaiannya, atau Anda mencucikan pakaian atasan Anda yang non-muslim tadi, atau semacam itu, maka di sini baru bermasalah. Fahadha, maka hal ini layambari, satu hal yang tidak boleh. Tidaklah boleh seorang muslim menghinakan diri di depan orang kafir non-muslim sampai derajat semacam ini. Falkhulasa, maka kesimpulannya, maka nah, ada pun aktivitas yang itu dilakukan khidmatan lil amal, dalam rangka kemudian servis untuk pekerjaan, bukan servis untuk atasan yang non-muslim, fahadha jais, maka ini boleh. Ya, maka berkaitan dengan bekerja kepada non-muslim, maka ada dua rincian. Kalau pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang menghinakan seorang muslim, maka hukumnya haram. Ya, contoh, mungkin contoh vulgarnya adalah pembantu rumah tangga. Dia yang ngelapkan sepatu majikannya, padahal itu non-muslim. Dan dia muslim. Disuruh-suruh seenaknya. Maka ini dari sisi hukum, ini hukumnya haram, pekerjaan yang menghinakan. Dan pekerjaan yang tidak menghinakan, kita bekerja dengan dia karena perjanjian kerja. Ya, memang kerjaannya begini, begini, begini. Dia punya hak untuk memerintahkan kita dalam masalah ini. Sebagaimana tadi beliau sampaikan, khidmatun lil amal. Maka pekerjaan semacam ini tidak apa-apa hukumnya. Meskipun atasannya adalah non-muslim. Dengan catatan, di luar pekerjaan dia tidak perlu kemudian ya cari hati bosnya sampai, ini mana saya cucikan, ini sepatunya saya lapkan, dan semacam itu. Kemudian wa ana la ansa, dan aku tidaklah menyarankan untuk bersikap keras kepada orang yang menjadi kawan kerja Anda meskipun dia non-muslim. Akan tapi saya sarankan untuk tidak memberikan pemuliaan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam masalah ucapan salam, karena mendahului ini memberikan pemuliaan. Wa idza ra'aitumu, dan jika kalian berjumpa dan melihat non-muslim, Yahudi dan Nasrani di jalan, maka paksalah dia yang mengambil bagian sempitnya jalan. Artinya aturan idealnya, meskipun kalimat kedua ini hampir-hampir sudah lama kaum muslimin tidak bisa mengamalkannya. Namun yang dimaksud dengan kalimat yang kedua itu, kalau ketemu di jalan, misalnya papasan, boleh jalan, jalan kaki atau naik motor atau yang lain, tidak boleh bagi muslim untuk minggir. Tidaklah dia berjalan sebagaimana jalannya sebelum ketemu, sebagaimana jalannya ketika belum ketemu dengan non-muslim, biar kemudian dialah yang minggir. Itu maksudnya, bukan maksudnya kemudian ketemu di jalan kemudian dorong dia. Bukan demikian. Namun tetaplah di jalan tersebut sebagaimana sebelum ketemu. Akhirnya dialah yang boleh jadi sambil ngomel-ngomel, dia kemudian mengambil bagian pinggir jalan. Dia yang kemudian ngalah, jangan kemudian kita yang mengalah. Meskipun kita katakan sejak lama kaum muslimin itu tidak bisa mengamalkan hal ini. Fauna kafakun, maka ada perbedaan antara memuliakan dan menghinakan. Maka saya tidak menghinakannya, akan tapi jangan memuliakannya. Namun saya tidak memuliakannya. Akan tetapi mimba bil mukafa'ah, dalam rangka untuk membalas, maka kita katakan kepada dia semisal apa yang dia katakan kepada kita. Adapun memulai, maka aku tidak menyetujui hal tersebut. Dan kata-kata arok dan seterusnya itu biasanya dipakai oleh ulama untuk mengisyaratkan kalau ini adalah masalah istihad. Ya, arok itu menunjukkan istihad beliau. Dan beliau menegaskan dalam hal ini beliau beristihad. Menimbang firman Allah Ta'ala, Allah tidak melarang kalian terhadap orang non-muslim yang tidak memerangi kalian karena agama, tidak pula mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Allah tidaklah larang jika kalian antabaruhum, berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Maka kata beliau, kaidah interaksi dengan non-muslim itu adalah jangan melecehkan, jangan merendahkan, jangan menghina, namun jangan memberikan penghormatan yang berlebihan. Kalau dalam bahasa singkat kita ya, penghormatan yang berlebihan. Namun kalau kemudian itu kaedahnya, kemudian namun kalau mimba bil mukafa' dalam rangka membalas dengan yang semisal, maka kita boleh mengatakan semisal yang dia katakan. Namun tidak boleh memulai, karena memulai itu statusnya dalam pandangan beliau adalah ikram. Memulai menanyakan kabar misalnya. Kalau dia menanyakan kabar, gimana Pak Ahmad, gimana kabarnya, gimana kabar keluarga, sehat-sehat? Nah, kita alhamdulillah sehat-sehat. Gimana keluarga, kabar Bapak? Ah, ini cuma mukafa'ah, mimbabil mukafa'ah. Nah, apakah kemudian ucapan yang kemudian punya nilai penghormatan itu boleh kita ibtidak mulai? Nah, kalau saya menurut saya tidak boleh. Dan beliau tegaskan kalau itu adalah ra'yu beliau. Fal ara dzalika. Kalau memulai, saya tidak sepakat. Maka kemudian mulai, gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat? Ibtidaan. Beliau katakan fal ara. Saya tidak sepakat. Ya, namun kalau itu mukafa'ah membalas, maka tidak apa-apa. Dia lebih dulu nyapa, kemudian nanyakan kabar, kemudian kita juga dan membalas menanyakan kabar beliau. Wa amma fi sabil da'wati, adapun jika dalam rangka mendakwainya, ingda matusinu ilaihi, ketika Anda berbuat baik kepadanya, mimba bil mu'amal al-hasanah, dengan kemudian interaksi yang baik supaya dia bisa menerima hadiah kaset atau kemudian buku yang di sana kemudian mengandung ajakan kepada Islam yang dia kemudian ya kau bisa membacanya dan mentelaahnya, atau boleh jadi ya dia cuma mau menerima hadiah tersebut meskipun tidak membacanya, fala ba'sa, maka hal ini tidak mengapa. Ya, maka sikap-sikap yang baik ini beliau bedakan antara ini adalah strategi untuk dakwah ataukah ini sekedar memuliakan. Maka kemudian sikap yang baik, kemudian senyum yang manis dan seterusnya, ini beliau bedakan antara bagian dari strategi dakwah atau sekedar memuliakan, mengunggulkan non-muslim. Amma mimbabil ikram, kalau itu sikap-sikap baik tersebut, memulai sikap baik kepadanya, ada mimbabil ikram dalam rangka memuliakan dia, maka fala taf'al, jangan lakukan. At-ta'lif lahu babun akhar. Namun kalau ta'lif mengambil hati, mengambil simpati supaya dia bisa masuk, bisa menerima dakwah Islam, maka itu bab yang berbeda. Oleh karena itu para ulama mengatakan tentang mu'alafah kulubuhum, pengertiannya adalah orang yang kemudian diambil simpatinya, yang kita memulai berbuat baik kepadanya untuk mengambil simpatinya adalah orang yang diharapkan kalau dia bisa masuk Islam. Ya, maka kaidah yang beliau sampaikan dalam masalah interaksi dengan non-muslim, dalam masalah kemudian maka ada memulai berbuat baik dan membalas berbuat baik. Kalau membalas berbuat baik, tidak mengapa. Kalau memulai berbuat baik, maka beliau rinci. mulai berbuat baik jika ini dalam rangka merasa bahasanya orang kafir ini adalah orang yang unggul, top, yang harus dihormati, dilayani. Ya, maka ini dihormati dengan secara berlebihan, maka ini tidak boleh. Namun jika itu memulai berbuat baik itu adalah bagian dari strategi, maka hukumnya tidak mengapa. Ya, namun tadi kita sampaikan berkaitan dengan contoh memulai nanyakan kabar, menegur, menyapa. Tadi beliau katakan kalau ibtida, kalau memulai mendahului, saya berpandangan tidak boleh. Dan tadi kita garis bawahi, ini adalah pandangan beliau. Beliau mengatakan kata-kata ara, yang ini adalah mengisyaratkan kalau ijtihad dan pilihan beliau. Karena memang ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Ketika kita berjumpa dengan non-muslim, kemudian kita menegur, menyapa duluan, meskipun bukan ucapan salam, selamat pagi, apa kabar. Maka bolehkah ditujukan kepada non-muslim, dan kita mendahului. Diperselisihkan oleh para ulama, boleh dan tidaknya. Ya, maka ada yang membolehkan dengan alasan yang dilarang adalah salam. Namun ada pandangan yang lain yang boleh jadi kita katakan menimbangnya dari sisi makna. Jangan mendahului mengucapkan salam. Maka kalau ulama yang kemudian kekeh dengan teks, lu teksnya kan larangan mendahului mengucapkan salam. Ini kan ucapan sapaan selamat pagi, apa kabar, ini kan tidak melanggar hadis. Itu yang kekeh dengan melihatnya dari sisi teks hadis. Namun ulama yang lain, dan ini Syaikh Ibnu Utsaimin, melihatnya dari sisi makna. Kenapa tidak boleh mendahului mengucapkan salam? Apa maunya dibalik hal ini? Oh, ini bentuk penghormatan. Maka ucapan-ucapan yang jika kita mendahulunya itu menunjukkan penghormatan, nah ini tidak boleh. Artinya kemudian sudut pandangnya adalah sudut pandang makna kandungan konten hadis. Sebagaimana nanti akan beliau tegaskan di tanya jawab selanjutnya. Apa hukum mengucapkan salam kepada non-muslim? Memulai mengucapkan salam kepada non-muslim hukumnya haram dan tidak diperbolehkan, karena Nabi SAW bersabda, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Hadis yang tadi telah kita baca. Walakinnahum, akan tetapi, jika mereka mengucapkan salam, maka wajib bagi kita untuk merespon, menimbang firman Allah Ta'ala yang bersifat umum. Wa idza huyitum bi tahiyatin, jika kalian mendapatkan penghormatan, jika kalian diberi penghormatan. Di sini tidak disebutkan fa'ilnya. Maka ini mengisyaratkan siapapun yang memberikan penghormatan, muslim ataupun non-muslim. Fa hayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Dan dulu orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun salamnya adalah bukan assalamualaikum, namun assamu alaika ya Muhammad. Assamu artinya al-maut. Assamu alaik, assamu artinya al-maut. Yeah. Namun berkenaan dengan hadis ini, sebagian penerjemah salah terjemah. Saya pernah baca terjemah yang menerjemahkan dengan racun untukmu. Kalau sam yang maknanya ratun itu pendek, tidak panjang. Ini asamu alaik. Kalau racun itu asamu. Wasamu yaknil maut. Ini telah ditegaskan. Dan asam maknanya adalah mati. Artinya mereka mendoakan jelek pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya cepat mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mengatakan jadi beliau katakan hadis ini sababul wurudnya adalah tadi. Maka Nabi kemudian mengatakan, sebenarnya Yahudi jika mengucapkan salam kepada kalian, maka ucapan Yahudi kepada kalian adalah asamu alaikum, kematian untukmu. Maka jawablah wa alaikum. Demikian dalam hadis disebutkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar. Nah, kata Ibnu Utsaimin, hadis ini, hadis Abu Dawud ini, sababul wurudnya adalah karena ucapan salamnya orang Yahudi yang jelas adalah doa kejelekan. Oleh karena itu, jika non-muslim mengucapkan salam kepada muslim, maka lihat di sini, Ibnu Utsaimin menggunakan kata-kata ungkapan ghairul muslim, non-muslim. Maka sebagian orang menganggap bahasanya menyebut orang kafir dengan sebutan non-muslim itu sikap lembek. Sebagian orang itu demikian. Itu tidak kencang tauhidnya. Nah, kafir ya kafir gitu aja lah. Nggak usah pakai non-nonan. Nah. Maka ini satu sikap yang tidak benar. Para ulama menggunakan ghair muslim. Dan untuk istilah orang kafir, maka memakai non-muslim ataukah orang kafir sama saja. Atau bahkan kemudian jika ada maslahat, kalau dirasa lebih halus kalau pakai non-muslim tidak kemudian terlalu menusuk dan ini, maka apalagi jika ada maslahat karena hal tersebut. Ya, ini kemudian tidak kemudian membuka front bentrokan dengan mereka, lain halnya kalau diksinya adalah kafir, maka ya apa lebih-lebih lagi hal tersebut. Maka jika non-muslim mengucapkan salam kepada muslim dengan mengatakan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikum. Dan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, untuk menjawab waalaikum adalah dalil bahasanya jika mereka mengucapkan salam dengan tegas assalamualaikum, fa'ina alihimussalam, maka untuk mereka jawaban salam. Faka maqalu naqulu lahum, maka sebagaimana apa yang mereka katakan itulah jawaban yang kita berikan kepada mereka. Oleh karena itu sebagian ulama semacam Ibnul Qayyim di kitab beliau yang membahas khusus masalah hukum interaksi dengan non-muslim, Ahkam Ahli Dhimmah, mengatakan, innal Yahuda, bahasanya orang Yahudi dan Nasrani atau selain mereka, yang jelas non-muslim, jika mereka mengatakan dengan kata-kata yang tegas, assalamualaikum, maka sebagian ulama, Ibnul Qayyim dan yang lainnya, membolehkan kita menjawab dengan tegas, alaikumussalam. Namun tidak boleh kita memulai memberikan ucapan penghormatan kepada mereka. Ya, kalau untuk memulai kepada mereka, yang menurut beliau yang terlarang bukan hanya ucapan salam, namun ucapan yang menunjukkan penghormatan. Contohnya kalimat sambutan ahlan wa sahlan, atau semacam itu. Selamat pagi, selamat siang. Ya. Di'ana fidhalika, karena dalam mendahului mereka mengucapkan ahlan wa sahlan, maka di sana terdapat ikroman, pemuliaan dan pengagungan pada mereka. Akan tapi jika mereka yang mengatakan kepada kita semisal itu, ahlan wa sahlan, selamat pagi, maka kita katakan kepada mereka semisal yang mereka katakan. Karena Islam datang mengajarkan kita untuk bersikap adil, memberikan kepada setiap orang yang punya hak-haknya masing-masing. Dan satu hal yang maklum dalam keyakinan Islam, kaum muslimin kedudukannya lebih tinggi, martabatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sepatutnya seorang muslim menghinakan dirinya kepada non-muslim dengan bentuk memulai mengucapkan salam atau bahkan mengucapkan tahiyah. Kata-kata yang bernilai penghormatan dan pemuliaan. Ya, maka beliau tegaskan di sini, tidak boleh mendahului mengucapkan ahlan wa sahlan. Bukan hanya ucapan salam. Dan beliau juga katakan tidak boleh memulai bitahiyah. Ucapan-ucapan penghormatan yang menunjukkan pemuliaan. Ya, karena berkaitan dengan hadis, janganlah kalian memulai orang Yahudi dalam ucapan salam, Syaikh Ibnu Taimin melihat sisi maknanya. Sisi maknanya adalah ucapan penghormatan. Maka beliau tidak batasi hanya dalam ucapan salam, namun ahlan wa sahlan atau kaifahal, bagaimana kabar dan semacam itu, ya, beliau nilai termasuk dalam hal ini. Termasuk dalam larangan dalam hadis. Namun ada, tadi telah kita sampaikan, ini pendapat pilihan beliau dan ada pendapat yang lain dalam masalah ini. Dan ini pendapat Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, guru beliau, yang membatasi larangan mendahului ini cuma dalam ucapan salam. Nah, kalau kemudian selain ucapan salam, ya cuma kemudian apa, selamat pagi atau semacam itu, dan dengan status kita bawahan dan dia adalah atasan, maka kita kemudian mengucapkan kalimat penghormatan atau kalimat yang menunjukkan penghargaan, kemudian nanyakan kabar terlebih dahulu, maka kalau saya menubas hukumnya tidak mengapa, hukumnya boleh, karena beliau menimbang teks. Teksnya kan yang tidak boleh adalah ucapan salam. Namun jika kemudian ucapan kemudian penghormatan tadi, ucapan yang punya nilai penghormatan tadi itu di tempat yang lain, Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah Riyadhus Shalihin mengatakan jika kemudian tidak boleh tidak karena status bawahan, maka tidak boleh tidak kita harus yang negur duluan. Maka kalau bisa kemudian ada trik, ya, maka gunakan trik. Maka kemudian kita dituntut untuk kemudian mengucapkan salam. Maka beliau katakan, ya sudah, katakanlah ucapan salam kepada non-muslim tadi dengan mengucapkan assalam, gitu saja. Kalau harus dituntut untuk keadaan mengharuskan untuk mengucapkan salam, maka katakanlah assalam, salam, ya, dengan makna assalamu alayya, kata beliau. Keselamatan untukku. Nah, kalau kondisi mengharuskan untuk demikian, maka katakan saja assalam dengan makna assalamu alayya. Sehingga kalau kita mau kemudian bersikap tengah dalam masalah ini tentang sapaan selain salam, ya, maka jika kemudian bisa kemudian dibuat tidak jelas kalau itu satu hal yang menunjukkan penghormatan, ya, maka mengambilnya lebih baik. Selamat pagi disingkat aja pagi. Hah? Kan pagi. Kita nggak mengatakan selamat pagi, ya. Pagi, ya, kita mau mengatakan ya, jam ini jam pagi, ya. Nah, berkaitan dengan masalah salam kepada non-muslim, maka kita bedakan antara memulai mengucapkan salam atau menjawab salam. Ya, kalau memulai mengucapkan salam, hadis menunjukkan tidak boleh. Kalau menjawab ucapan salam, ya, maka nanti dirinci. Yang pertama, mereka salamnya adalah jelas assalamualaikum. Yang kedua, mereka ucapan salamnya jelas assalamualaikum. Yang ketiga, tidak jelas. Ucapan salamnya itu apa, itu tidak jelas. Assalamualaikum atau assalamualaikum, wah ini mungkin semua ini. Karena tidak jelas. Kalau ucapannya, ini, ucapannya ada jelas assalamualaikum, maka jawabannya jelas wa'alaikum. Namun jika ucapannya itu tidak jelas, apakah assalamualaikum ataukah assalamualaikum, maka jawabannya adalah wa'alaikum. Kemudian jika ucapannya itu jelas assalamualaikum, itu non-muslim yang mengucapkan salam kepada kita dan dia tahu makna dari kalimat tersebut, dia jelas-jelas mendoakan kebaikan untuk kita, keselamatan untuk kita, maka di sini ulama berselisih pendapat. Ya, pendapat pertama tetap mengatakan jawabannya cuma wa'alaikum. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dan sebelumnya adalah pendapat Ibnu Al-Qayyim. Kalau dia tegas, syaratnya tegas. Idza qalu bi lafdhin sharihin. Jika mereka menggunakan kata-kata tegas, jelas, assalamualaikum, maka dijawab waalaikumsalam. Maka kalau pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan sebelumnya adalah Ibnul Qayyim di kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah, kalau mereka salamnya tegas assalamualaikum, maka dijawab juga dengan tegas dan jelas seimbang, karena mimbabil mukafa'ah, kita katakan sebagaimana yang dia katakan, membalas dengan yang semisal, yang itu, dan itu sama dengan adil, maka kita katakan waalaikumsalam. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di silsilah sahiha, kalau enggak jilid 5, jilid 6. Dan beliau datangkan sejumlah athar, riwayat dari Salaf, Ibnu Umar dan yang lain, di mana beliau menjawab salamnya non-muslim yang jelas, assalamualaikum, dengan kalimat yang jelas, wa'alaikumussalam. Secara umum, fikih yang berkembang di tempat kita, semuanya dijawab adalah pendapat pertama. Ucapan salam non-muslim, jawabannya adalah wa'alaikum. Namun dari sisi kemudian kekuatan dalil, apalagi kemudian membaca penjelasan Al-Albani di silsilah sahihah tentang masalah ini, maka yang kuat adalah pendapat yang merinci. Ini jelas apa? Jelas assalamualaikum ataukah tidak jelas, ataukah jelas assalamualaikum. Dari sisi kekuatan dalil, lebih kuat dalil yang merinci. Namun perlu diketahui bahasanya fikih yang berkembang di masyarakat kita semuanya sama, apapun bagaimanapun ucapan salamnya, ya, meskipun jelas dan gamblang, jawabannya adalah wa'alaikum. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Wa akhuta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.